Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Selanjutnya pemaklum dan satu hal yang telah maklum bahasa inkilab, perubahan hakikat jenis al-hudus, kebaruan atau jenis hawadis atau jenis makhluk atau jenis perbuatan atau jenis al-ihdas, melakukan satu hal yang baru. Pemaas bahada minal ibarat, dan ungkapan-ungkapan semacam ini berubah dari imtina' mustahil menjadi mungkin. Wahuwa, yaitu maksudnya masih rudalika, berubahnya hal itu mungkinan jaizam jadi satu hal yang mungkin dan boleh jadi terjadi. Ba'da angkana mumtani'an, setelah dulunya itu mustahil. Min ghairi sababin, tanpa sabab tajaddudin, tanpa ada sebab munculnya kebaruan. Wa hadha mumtani'un fi sarihil aqli, maka itu satu hal yang mustahil menurut akal. Ya, ada sesuatu yang dulunya mustahil kok berubah menjadi mungkin tanpa sebab, itu mustahil menurut akal. Bahwa aidan, dan demikian juga inkilabul jinsi, perubahan jenis dari mustahil secara zat menjadi mungkin secara zat. Fa inna dzata jinsil hawadis, maka zat jenis makhluk indah menurut mereka, tasir mumkinatan adalah satu hal yang menjadi mungkin setelah dulunya mustahil. Bahadal inkilab, dan perubahan ini la yakhtasu, tidaklah khusus pada waktu tertentu. Kenapa? Karena ma min waqtin yuqaddar, tidak ada satupun waktu yang diandai-andaikan. Ila wal inkanu thabitun qablahu, kecuali ini status mungkin itu ada sebelumnya. Ketika seorang mengatakan mungkin terjadinya perubahan dari mustahil ke mungkin itu 1000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, maka ketika ditetapkan 1000 tahun, maka mungkin juga 2000 tahun, mungkin juga 3000 tahun, mungkin juga 1 juta tahun. Nah, tidak ada batasnya. Tidak ada satupun waktu yang diandai-andaikan, kecuali ya, mungkin itu ada sebelumnya. Fayalzam, konsekuensinya lam yazal hadal inkilab mungkinan, maka terus menerus posisi inkilab, perubahan dari mustahil ke mungkin itu satu hal yang mungkin. Fayalzam, konsekuensinya annahu lam yazal, terus menerus mumtani itu menjadi satu hal yang mungkin. Dan ini ablaru minal imtina, lebih dahsyat daripada al-imtina mustahil, min kaulina, daripada perkataan kami lam yazal al-hadisu mumkinan, saja makhluk yang baru itu terus menerus satu hal yang mungkin saja Allah ciptakan. Ya, lebih mending perkataan kami daripada perkataan mereka. Karena perkataan mereka ujung-ujungnya adalah, kalau konsekuen, lam yazal al-mumtani mungkinan, terus menerus sejak dulu tanpa batas waktu yang jelas, yang mustahil itu mungkin saja menjadi satu hal yang mungkin. Maka inul itu lebih jelek daripada lebih keterlaluan dalam imtina dibandingkan perkataan kami. Faqad lazimahum, maka sungguh telah menjadi konsekuensi pendapat mereka, fima faru ilaihi, dalam pendapat yang mereka berlari menujunya, itu ablak itu lebih jelek daripada konsekuensi daripada mimma faru minhu, yang mereka lari darinya. mereka ahlul kalam lari dari apa? Lam yazal al hadisu mungkinan. Itu faru minhu. Mereka lari dari pendapat ini. Lam yazal al hadisu mungkinan. Bahasanya makhluk itu terus menerus tanpa ada titik awalnya satu hal yang mungkin tercipta. Dapatnya mereka lari meninggalkan hal ini kemudian berubah menjadi lam yazal mumtani mungkinan. Fa inna yuqal karena masuk akal kalau sesuatu yang baru itu mungkin. Wa yuqal dan masuk akal karena satu hal yang mungkin itu terus menerus ada mustahil itu menjadi mungkin. Maka itu mustahil pada dirinya. Fa kaifa idza qila, maka bagaimanakah jika dikatakan lam yazal imkanu hadza lam yazal imkanu hadzal mumtadi'i. Terus menerus tanpa ada titik intinya mungkinnya sesuatu yang mustahil. Bahan dan ini mabsutun dijelaskan lebih panjang lebar di tempatnya. Falhasil, maka kesimpulannya apakah nau' jenis makhluk itu mungkin terus menerus di masa depan dan di masa lalu ataukah tidak, ataukah cuma di masa depan saja, ataukah di masa lalu saja. Ada tiga pendapat yang dikenal di kalangan para ahli nazar, yaitu ahli kalam dan kalangan kaum muslimin dan yang lain. Nah, da'afha qawlu man yaqulu la yumkinu tabamuha la fil madhi wa la fil mustaqbali aqawli jahmi bani sofan sofana wa fil mulail al-alaf wasaniha qawlu man yaqulu yumkinu tabamuha fil mustaqbali sunnal madhi aqawli kathirin min ahlil kalami wa man wafaqahu minal fuqohai wa wairihim. Pasal itu qauluhu man yaqulu yumkinu tabamuha bil madhi wal mustaqbali kama yaquluhu a'immatul hadisi ia minal masailil kibari wa lam yaqul ahadun yumkinu tabamuha bil madhi dunal mustaqbali wa syaka anna jumhurul alimi min jami'i tawa'ifi yaquluna inna kullama siwallahi ta'ala makhluqun kainun ba'da an lam yakun wa hadza qawlu rusuli wa atba'ihim minal muslimina wal yahudi wal nasara wa ghairihim wa minal ma'lumi bil fitrati anna qawnal ma'kuli muqarinan li fa'ili lam yazal wa la yazalu ma'hu mumtani'un muhalu walamma kana tasal sulul hawadisi bil mustaqbali lam yamna'u an yakuna rabbu subhanahu wal akhiru alladhi laysa ba'dahu shay'u fakadha tasalsulul hawadithi fil madhi la yamna'u an yakuna subhanahu wa ta'ala wal awwalu alladhi laysa qablahu shay'u fa inna rabba subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazal yaf'alu ma yasha'u wa yatakallamu idha yasha'u. Nah, maka ada tiga pendapat. Yang paling lemah pendapat yang mengatakan tidak mungkin terus menerus di masa lalu ataupun di masa depan. Kakauli sebagaimana perkataan Jam bin Hufwan dan Abu Hudzail al-Allaf. Abu Hudzail itu Rasul Mu'tazila. Abu Hudzail Muhammad ibn Hudzail al-Basri. Namun beda, ada sama-sama mengingkari tasalsul fil mustaqbal. Namun beda antara Jaham bin dan Hudzail dan Abu Hudzail. Bedanya di foto 2, tolong bacakan. Wajadu hadain wa hadain ya anu ila kana tasajuru madhi fa yajibu an yakuna mutani'an fil mustaqbal ay anna ma lahu iqtida'un yajibu an yakuna lahu iqtida'un wal farqu bayna mutaqaddimi Muqtaqadai Abadulaini Anna jahma yaqulu bifana iljannati wa nari. Wa amar Abu Abul Hudaini Falam يصرف بهلائه المفضي، بل قال بانقطاع حركات أهل الجنة وأهل النار بحيث يكون فيهما عمودا جمودا ساكنين. نعم. Hujjah dari dua orang ini adalah jika imtana'a mustahil ada tasalsul di masa silam, maka wajib harus mustahil di masa depan. Artinya sesuatu yang memiliki awal harus memiliki akhir. Berbeda antara keyakinan dua orang ini, kalau Jahm berpendapat bahasanya surga dan neraka itu nanti fana karena tidak ada tasalsul di masa depan. Sedangkan Abu Huzail, tidak menegaskan adanya kehancuran secara belak-belakan. Balqala, namun beliau mengatakan berhentinya gerak penduduk surga dan penduduk neraka. Artinya penduduk surga tetap dan neraka tetap di tempatnya masing-masing, namun dalam keadaan jumud beku, sakinin diam. Kamu mungkin Pak nanya bersama. Padam, sakana, tenang. Nah, kembali ke atas. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan mungkin terus-menerus di masa depan, contohnya surga yang abadi, namun tidak ada tasalsul di masa silam. Dan di antara alasannya adalah karena dianggap nanti kalau menetapkan tasalsul dalam masa silam akan bertentangan dengan sifat Allah al-awal dan al-akhir. Al-akhir. Ini pendapat banyak dari ahli kalam dan orang-orang mencocok ke mereka dari kalangan para ahli fikih dan yang lain. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan mungkin terus-menerus adanya ya, tasalsul di masa depan dan di masa silam dan masa depan. Ini perkataan para imamul hadis dan ini termasuk masalah besar. Walam yakul ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan ada terus menerus penciptaan makhluk di masa depan belakang, namun tidak di masa depan. Itu ada yang berpendapat demikian. Meskipun kalau mau dibagi empat, ya kemungkinan harus secara pembagian harus ada itu, tapi ternyata realitanya tidak ada. Dan tidaklah dilakukan bahasanya jumhur mayoritas al-alam, itu bacanya mungkin al-alam manusia, mayoritas manusia di dunia ini dari semua kelompok, mereka mengatakan bahasanya semua selain Allah itu makhluk kainan terbuat, setelah dulunya tidak ada. Dan ini adalah perkataan Rasul dan para pengikut Rasul dari kalangan kaum muslimin, Yahudi, Nasrani dan yang lain. Dan satu hal yang maklum dengan fitrah bahasanya objek itu bergandengan dengan fa'il, lam yazal terus menerus, wala yazal terus menerus bersama fa'il, itu satu hal yang mumtani mustahil, muhalun mustahil. Ini apa? Apa kondisi iktiran? Kondisi iktiran itu mustahil. Wali makanan dan dikarenakan tasalsul makhluk di masa depan, contohnya kenikmatan surga, tidak menghalangi bahasanya Allah itu adalah al-akhir, yang Allah lillahi sabadu syaih, yang tidak ada yang lain setelahnya. Maka demikian juga tasalsul makhluk di masa silam, layam nahu tidaklah menghalangi tidaklah menghalangi bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yazal terus menerus wala yazal terus menerus melakukan apa yang dia kehendaki dan mengucapkan apa yang dia kehendaki. Kadzalika demikianlah Allah yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang dia kehendaki. Akan tetapi walakinallaha yaf'alu ma yasha ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Dan dul aksil majid fa'alu lima yurid. Dan walau anamal ardu min sadaratin aqlamun wal bahu yamutuhu min sab'ati min ba'di sab'ata sab'atu aburin manafidat kalimatullah. Demikian juga firman Allah, kulakan al-bahru seandainya lautan itu tinta bagi tulisan-tulisan kalian, bisa habislah lautan sebelum habis firman-firman Tuhanmu. Walau jikna bimithihim madada, meskipun kamu datangkan bantuan air lagi semisal itu. Nah, wal muqtatu innama huwal kamalul mumkin wujudu فحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل والتقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفسه بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع بذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وإنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له نعم. Walmuthbatu yang ditetapkan inamahnyalah wal al-kamal, kesempurnaan al-mungkin yang mungkin untuk wujud. Wahina izin maka pada saat itu fa'idakan al-naw'u da'iman fal-mungkin wal-akmal huwa, maka idakan al-naw'u da'iman jika naw' itu terus menerus, maka satu al-mungkin dan sempurna. Wa taqaddum adalah dahulu ala kulli fardin, atas setiap fardin, satuan dari satuan-satuan makhluk. Biasalah yakunu fi ajzail alam, di mana tidak ada satupun bagian dari alam yang bergandengan dengan wujud Allah di sisi manapun. Adapun terus-menerus berbuat, maka itu adalah sifat kesempurnaan. Jika berbuat itu ada sifat sempurna, maka terus menerus adalah dawamul kamal, adalah terus menerus sempurna. Kalau mereka mengatakan di catatan kaki yaitu ahlu sunnah, tasalsul itu adalah kata atau istilah yang global, tidak terdapat peniadaannya, tidak pula penetapannya dalam Al-Quran ataupun sunnah. Liyajibah, supaya wajib kita harus mu'atul lafdihi, memperhatikan dan lafadznya. Dan tasalsul itu sendiri terbagi menjadi tasalsul yang wajib, mustahil dan mungkin. Maka yang pertama adalah tasalsul dalam mu'athirin, dalam pelaku perbuatan itu dalam Tuhan. Maka itu mustahil, mumtani mustahil karena zatnya, karena dengan sendirinya. Apa yang dimaksud tasasul mu'athirin? Ayakunul mu'athiruna, bahasa setiap orang ya, ayakunul mu'athiruna yang melakukan, yang mencipta kulu wahidin masing-masing dari mereka mendapatkan kekuatan dan pengaruh untuk bisa mencipta bima qablahu dengan makhluk sebelumnya. La ilaha ghayatin ini tidak ada ujung akhirnya. Dan tasasul mu'athir yang ada catatan kaki. Qal muhaddith rahimahullah ta'ala tasasul tartib umurin ghayru mutanahiyatin ta'rifatul jajjani wa makna al-mu'athirina ay al-fa'ilina wa makna hadha al-na'i min al-tasasuli huwa ay yuqala lil-khaliqi khaliqun wa lil-khaliqi khaliqun wa hakadha aw li-fa'iliha لفاعل هذا الكون فاعل ولهذا الفاعل فاعل وهلما جرا وهذا النوع من التسلسل ممتنع باتفاق العقلاء وقد يسميه بعضهم تسلسل الفاعل والمعنى واحد وهذا النوع من التسلسل هو الذي نهانا عن الاسترسال معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستعيذ منه وذلك كما جاء عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. نعم. Tasalsul artinya adalah tartib berturut-turutnya beberapa perkara ghairu mutanahiyah yang tidak ada ujung akhirnya. Dari kitab At-Ta'rifat Kalaya Al-Jurjani. Yang dimaksud mu'asirin adalah al-fa'ilin. Pemakna hadan na'umna tasalsul, maka tasalsul jenis ini, ayukola kita katakan, khalik memiliki khalik. Dan khalik yang kedua punya khalik yang ketiga, demikian seterusnya. Atau pelaku jagat raya ini punya memiliki pelaku dan pelakunya punya pelaku dan seterusnya. Ya, tasalsul jenis semacam ini mumtani'un, mustahil ada dengan sepakat orang berakal. Ini dinamai oleh sebagian mereka dengan sebutan tasalsul fa'ilin. Dan ini sama saja. Wa'adhanamnya tasalsul nau jenis ini, tasalsul jenis inilah yang Rasul melarang kita untuk larut bersamanya dan memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Sebagian terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, setan datang pada salah satu kalian, dia mengatakan siapa yang menciptakan ini, mereka mengatakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini Allah, lalu siapa yang akan menciptakan Allah. Jika salah satu kalian menjumpai perasaan semacam ini, maka dia ta'awud dan menghentikan pikirannya semacam itu. Namanya tasalsul fil mu'athirin, setiap Tuhan ada penciptanya sebelumnya dan seterusnya, tentu mustahil. Dan tasalsul al-wajib, catatan kaki, itulah tasalsul dalam perbuatan Allah. Ayakuna qablal fi'li, sebelum ada perbuatan sudah ada perbuatan, sebelum ada ucapan sudah ada ucapan. Dan tasalsul dalam hal ini dinilai boleh oleh mayoritas orang-orang berakal di kalangan ahlu sunnah dan para ahli filsafat. Waqad mara, dan telah lewat penjelasan masalah ini dan penjelasan yang benar tentangnya, walhamdulillah. Dan tasalsul al-wajib, tadi tasasul wajib dah, tasasul fi af'ali rabbi. Madalla alaihi, ini satu hal yang didukung oleh dalil akal sehat dan syariat, yaitu terus menerusnya perbuatan Allah fil abadi, di waktu abadi. Yaitu setiap kali inqadha berakhir untuk penduduk surga na'imun, satu nikmat Allah akan buatkan baru untuk mereka nikmat yang lain yang tidak ada habisnya. Ya, maka wakadzalika tasalsul fi af'ali subhanahu, demikian juga tasalsul dalam perbuatan Allah min tawfin azali, dari sisi azali. Kalau tadi kan dari sisi abadi. yaitu tempat duduk surga. Setiap kali nikmat itu habis, Allah akan ciptakan nikmat selanjutnya. Ini tasalsul fil mustaqbal. Ya, sebagaimana ada tasalsul al-wajib, tasalsul af'ali rabbi fil mustaqbal, maka demikian juga ada tasalsul fil madhi fi tarfil azali, di sisi azalinya. Itu artinya setiap perbuatan telah didahului dengan perbuatan yang lain. Fahada wajibun fi kalamihi, maka itu satu hal yang wajib dalam perkataannya. Ini dalam firman Allah. Kenapa? Karena Allah terus menerus berbicara jika dia mau. Dan tidaklah baru muncul bagi Allah sifat bisa berbicara di satu waktu, sebelumnya tidak bisa bicara. Demikian juga perbuatan-perbuatan Allah, itu semua adalah konsekuensi dari kalau Allah itu hidup. Karena semua yang hidup itu akan beraktivitas. Dan itulah beda antara yang hidup dan yang mati dengan beraktivitas. Maka sejumlah ulama salaf mengatakan al-fa'al, al-hayu, al-fa'al. Yang namanya al-hayu adalah orang yang sibuk bekerja. Wal-farku, dan pembeda antara orang yang hidup dan orang yang telah meninggal dunia adalah bil-fi'li, dengan perbuatan. Dan karena itu sejumlah ulama salaf mengatakan al-hayu adalah al-fa'al. Utsman bin Said mengatakan setiap yang hidup itu adalah beraktivitas. Dan tidaklah Allah Rabb kita patuh sama sekali di satu waktu dia mustahil dari kesempurnaannya, yaitu berbicara, berkehendak dan melakukan. Catatan kedua, tasalsul mungkin, dan tasalsul wajib. Ya, demikian dulu yang kita baca. Wassalamualaikum. Jangan ngobrol dulu, biar mulai.